50 languages. 81. 81. Masa lampau 1. Masa lampau 1. Menulis. Menulis. Dia telah menulis sebuah surat. Dia telah menulis sebuah surat. Dia juga telah menulis sebuah kartu. Dia juga telah menulis sebuah kartu. Membaca, membaca. Dia telah membaca sebuah majalah. Dia telah membaca sebuah majalah. Dan dia telah membaca sebuah buku. Dan dia telah membaca sebuah buku. Mengambil, mengambil. Dia telah mengambil sebatang rokok. Dia telah mengambil sebatang rokok. Dia telah mengambil sepotong coklat. Dia telah mengambil sepotong coklat. Dia laki-laki dulu tidak setia, tapi dia perempuan dulu setia. Dia laki-laki dulu tidak setia, tapi dia perempuan dulu setia. Dia laki-laki dulu pemalas, tapi dia perempuan dulu rajin. Dia laki-laki dulu pemalas, tapi dia perempuan dulu rajin. Dia laki-laki dulu miskin, tapi dia perempuan dulu kaya. Dia laki-laki dulu miskin, tapi dia perempuan dulu kaya. Dulu dia tidak memiliki uang, tapi hutang. Dulu dia tidak memiliki uang, tapi hutang. Dulu dia tidak memiliki keberuntungan, melainkan kesialan. Dulu dia tidak memiliki keberuntungan, melainkan kesialan. Dulu dia tidak memiliki kesuksesan, melainkan kegagalan. Dulu dia tidak memiliki kesuksesan, melainkan kegagalan. Dulu dia tidak puas, juga kecewa. Dulu dia tidak puas, juga kecewa. Dulu dia tidak bahagia, juga nelangsa. Dulu dia tidak bahagia, juga nelangsa. Dulu dia bukan orang yang simpatik, tapi menyebalkan. Dulu dia bukan orang yang simpatik, tapi menyebalkan.